Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau masih menyebutkan materi yang berkaitan dengan ahkamul id, hukum-hukum yang berkaitan dengan hari id. Dan pada bab yang ke-20 beliau sebutkan tentang bagaimana seorang wanita ketika datang hari Id, ia tidak memiliki jilbab yang ia bisa pakai untuk menghadiri solat Id. Dan akan disebutkan dalam hadis ini hadis Ummi Atiyah, Nusaybah binti Al-Harith Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan dia disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi wanita yang tidak memiliki jilbab yang bisa ia pakai untuk menghadiri salat Id, Nabi katakan litulbisha sahibatuha min jilbabiha, hendaknya temannya memakaikan kepada saudarinya yang tidak memiliki jilbab dari jilbabnya. Itu menjamin saudari yang tidak memiliki jilbab atau teman yang tidak memiliki jilbab dari jilbab yang ia miliki, yang tidak ia gunakan pada hari tersebut. Dan ini menunjukkan syar'iyah keluarnya wanita pada hari Id untuk menghadiri sholat Id. Dan bukan hanya dorongan saja, bahkan Nabi SAW berkata litulbisha sahibatuha min jilbabiha, sampai ketika tidak ada pakaian ia berusaha, tandanya saudarinya menolongnya untuk memberikan atau meminjamkan pakaian yang ia miliki agar bisa menghadiri salat Id. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Ma'mar wa huwa Abdullah ibn Amr al-Minqari qala haddatsana Abdul Wari وعبد الوارث ابن سعيد التميمي قال حدثنا أيوب وأيوب السختياني أيوب ابن أبي تميمة عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد. قال حفصة بنت سيرين rahmatullahi alaiha, beliau mengatakan, dan Hafsah bin Sirin adalah saudarinya Muhammad bin Sirin, ulama yang sangat terkenal dari kalangan tabi'in. Dan juga Hafsah bin Sirin terkenal dengan ilmunya dan riwayatnya dari sahabiyat, dari wanita dan sahabat. Kata Hafsah bin Sirin, dahulu awalnya kami melarang gadis-gadis untuk keluar menghadiri sholat Id. Dan ini merupakan hukum aslinya, bahwasanya wanita itu tetap berada di rumahnya. Waqarna fi buyutikun, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Dan dilakukan oleh Hafsah bintu Sirin dan kaum muslimnya di masa saat itu melarang gadis-gadis keluar Madinah saat ini, dikarenakan belum sampai kepada mereka hadis Nabi SAW yang memerintahkan kaum wanita untuk menghadiri salat Id. Kemudian kata Hafsah binti Sirin, faja'at imra'atun fanazalat qasra bani Khalaf. Kemudian pada suatu hari datang seorang wanita dan ia singgah di qasr bani Khalaf, istana bani Khalaf di Basrah, atau tempat tinggal Bani Khalaf di Basrah. Ya Alhamdulillah. Fa'ataituha, maka ketika aku mengetahui ada yang datang, aku mendatangi wanita tersebut. Fahaddatat anna zawja ukhtiha ghazan an Nabi sallallahu alaihi wasallam tintai ashrata ghazwatan. Fakanat ukhtuha ma'ahu fi sitti ghazwat. Ketika aku mendatanginya, dia bercerita kepadaku bahwasannya dia memiliki saudari, saudara perempuan yang mana suaminya pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 peperangan. Dan saudarinya dari 12 peperangan yang dilakukan oleh suaminya, ia ikut bersamanya sita ghazawat, 6 peperangan ikut bersama suaminya. Dan wanita tersebut, sebagaimana nanti akan disebutkan setelahnya, adalah Ummu Athiyah, Nusaybah bintul Harith radhiyallahu ta'ala anha. Beliau yang pernah ikut bersama suaminya berperang bersama Nabi SAW. Kemudian Ummu Athiyah menceritakan bahwasanya kunna naqumul mardha wa nudawil kalma. Ketika kami ikut berperang bersama Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang kami lakukan adalah kami merawat orang yang sakit, al-mardha, jamu marid, dan mengobati orang yang kalma, al-kalma jamu kalim, orang yang terluka. Jadi kami di bagian belakang dari pasukan perang dan tugas kami adalah mengobati orang yang sakit atau terluka. Faqalat, kemudian Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan kepada saudarinya yang bercerita kepada Hafsah bintu Sirin bahwasanya beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbab alla takhruj. Wahai Rasulullah, apakah seseorang dari kami, apakah seseorang wanita berdosa tatkala ia tidak keluar di hari Id, tidak menghadiri Id dikarenakan lam yakun hajilbab, dia tidak memiliki jilbab, tidak ada pakaian yang bisa ia pakai untuk keluar rumah. Maka Nabi SAW ketika ditanya dengan sebut berkata, litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Kata Nabi, jika ada di antara kalian, ai kaum wanita, ketika hari ini tidak ada jilbab yang bisa ia pakai, hendaknya temannya, saudarinya memberikan, itu meminjamkan, memakaikan jilbab, menjilbab dari jilbab yang ia miliki. Jadi saudarinya atau temannya memiliki jilbab yang tidak ia pakai di hari tersebut, maka adalah ia pinjamkan kepada yang tidak memiliki jilbab. Kemudian kata Nabi, falyashhadna al-khayra wa da'wat al-mu'minin, hendaknya kaum wanita menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum mukminin itu pada hari Id yang merupakan Idul Muslimin, hari raya, hari bahagia bagi seluruh kaum muslimin termasuk kaum wanita. Qalat Hafsah. Kemudian Hafsah binti Sirin berkata, falamma qadimat Ummu Atiyah ataituha fasa'atuha. Asami'ti fi kada wa kada? Qalat na'am. Bi'abi wa qalla ma dhakaratin Nabi sallam illa qalat bi'abi. Qala liyakhruj al-awatiq dawatul hudur. Aw qala al-awatiq wa dawatul hudur. Syak'ayyub wal-hiyyab. Wa ya'tazil hiyyab al-musalla. Wa liyashadna al-khayra wa da'wat al-mu'mini. Qala faqutu laha al-hiyyab. Qalat na'am. Alaysa al-ha'ib tashhadu arafat wa tashhadu kada wa tashhadu kada. Kemudian kata Hafsah binti Sirin, setelah beliau mendapatkan hadis dari wanita yang singgah di tempat Bani Khalaf, di beberapa waktu kemudian datang Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, itu saudarinya wanita tersebut. Dan ketika Ummu Atiyah datang, ataituha, aku mendatanginya. Fasa'altuha, dan aku tanya kepada beliau, apa engkau mendengar kisah ini dan kisah ini? Itu yang diceritakan oleh saudarinya. Maknanya Hafsah binti Sirin sekarang mendapatkan sanad yang lebih ahli. Sebelumnya beliau mendapat cerita dari saudarinya Ummu Atiyah. Dari Ummu Atiyah mengisahkan apa yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah mudahkan untuk Hafsah binti Sirin dengan kedatangan Ummu Atiyah langsung. Maka beliau takut bertanya dengan apa yang beliau dengar dari saudarinya. Asami'ti fi kada wa kada? Maka Ummu Atiyah mengatakan na'am. Iya. Kemudian kata Ummu Atiyah bi abi ay afdika atau afdihi. Aku tebus wassalam dengan ayah dan ibuku. Dan katanya hampir setiap Ummu Atiyah menyebutkan Nabi SAW yang mengatakan bi abi. Ya afdihi bi abi. Kata Ummu Atiyah, Nabi SAW telah bersabda, liyakhruj al-awatiqu wa dawatul khudur. Atau al-awatiqu dawatul khudur. Wal-hiyyab. Hendaklah keluar di hari Id gadis-gadis yang berada tempat pingitannya dan wanita-wanita haid. Itu menghadiri al-Id di musallah, di tempat dilaksanakan saat ini. Hanya saja liyakhrujil awati wa ya'tazil al-hiyad al-musalla. Hanya saja wanita yang sedang haid hendaklah dia menjauhi tempat salat. Wal yashhadna al-khair wa da'wat al-mu'mini. Tapi dia tetap menyaksikan atau ikut menghadiri kebaikan dan dakwah kaum mukminin. Ikut hadir di musalla Id dan ikut berzikir di hari tersebut dan mendengarkan khutbah Id. Hanya saja ketika sedang salat ia tidak ikut salat. Kemudian Hafsah binti Sirin bertanya, "Al-hiyab, apakah wanita haid juga ikut menghadiri acara Id dalam keadaan tidak diperbolehkan baginya salat?" Maka ia menjawab, "Na'am, iya. Wanita yang haid pun ikut menghadiri acara Id. Hanya saja tidak melaksanakan salat." Kemudian ia menambahkan penjelasannya, alaysal haidu tashhadu arafat wa tashhadu kada wa tashhadu kada. Bukankah wanita yang haid ketika melaksanakan ibadah haji, ia ikut wukuf di Arafah, juga ikut mabit di Muzdalifah, dan ikut melaksanakan semua manasik haji. Hanya saja, Allah tawfufi bil bait. Ia tidak diperbolehkan untuk tawaf di Ka'bah. Adapun semua manasik haji, ia lakukan. Itu bagi wanita yang sedang melaksanakan ibadah haji dan datang masa haidnya. Mananya ketemu mafia begitu pula i. Wanita menghadiri acara Id. Hanya saja dia tidak ikut salat Id. Ini hadis Ummu Atiyah Nusaibah binti Harith radhiyallahu taala anha. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana keadaan para sahabiyat dan wanita-wanita salaf dari generasi at-tabi'in. Mereka pun memiliki ihtimam dengan ilmu, memiliki perhatian yang besar dengan ilmu. Seperti Hafsah bintu Sirin rahmatullahi alaiha, seorang wanita yang faqihah, yang berilmu. Ketika mengetahui ada wanita yang datang ke Basrah, dan dia tahu bahwasanya wanita tersebut memiliki ilmu, maka beliau datang. Dan ia ambil ilmunya. Begitu pula ketika saudarinya datang, itu Ummu Atiyah radhiyallahu anha, sahabat Nabi SAW yang mulia, beliau pun datang dan beliau ambil ilmunya. Ini menunjukkan ihtimam bil ilm, perhatian yang besar dengan ilmu, bukan hanya dari kalangan kaum laki-laki, begitu pula bahkan dari kalangan wanita. Dan juga di hadis ini kita bisa mengetahui bahwasannya diperbolehkan kaum wanita ikut bersama mahramnya untuk keluar berjihad fi sabilillah. Hanya saja kalau kaum wanita tugasnya bukan berperang, tetapi membantu mengobati jarha atau marba, mengobati yang sakit atau terluka di peperangan. Seperti yang dilakukan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan Ummahatul Mukminin, mereka pun terkadang ikut keluar bersama Nabi SAW di sebagian peperangan beliau. Ummu Atiyah dari 12 peperangan suaminya, beliau mengikuti 6 dari peperangan tersebut. Keluar bersama suaminya berjihad bersama Nabi SAW. Dan juga di sini kita bisa mengetahui bagaimana keadaan salafun salih. Dari kalangan laki-laki sudah kita lalui bagaimana kesederhanaan mereka dari sisi materi. Di sini pun kita bisa melihat bukan hanya kaum laki-laki saja, bahkan dari kaum wanita. Sebagian mereka ketika hari ini tidak memiliki jilbab untuk ia bisa pakai menghadiri salat Id. Tentunya berbeda dengan banyak dari kalangan kita. Bukannya tidak punya jilbab, bahkan yang terjadi tidak punya tempat untuk menyimpan jilbabnya, dikarenakan banyak jilbab yang ia miliki. Ini menunjukkan bahwasanya masalah materi itu tidak sama sekali mempengaruhi kemuliaan seseorang. Kemuliaan adanya pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang hendaknya kita kejar. Hendaknya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita. Dan dengan bertakwa kita menjadi orang yang mulia. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, jika kita diberi ujian dengan harta, maka kita bersyukur dengan harta tersebut dan tidak menyebabkan dia sombong dengan hartanya. Sebagaimana jika diuji dengan kefakiran, dia pun bersabar dan dia tidak berkeluh kesah dengan kefakiran yang menimpanya. Karena kekayaan dan kefakiran hanyalah sebagai kendaraan di dalam hidupnya, perkara yang tidak mempengaruhi keadaan seseorang, tidak mempengaruhi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sudah bertakwa pasti kalau diberi kenikmatan akan bersyukur, dan kalau diberi ujian dia akan bersabar. Para sahabat radhiyallahu anhum keadaan seperti yang kita baca sekarang, dalam keadaan yang sangat dan sangat sederhana. Bersama dengan itu mereka adalah generasi yang terbaik. Tidak ada generasi yang terbaik selain generasi sahabat dari umat ini radhiyallahu anhum ajma'in. Bab selanjutnya sama bab i'tizalil hayyat al-musalla. Bab yang 21, kaum wanita menghadiri salat Id dan mereka meninggalkan tempat salat, itu menjauh dari tempat salat ketika dilaksanakan salat. Maknanya kaum wanita di hari Id ikut menghadiri acara Id, hanya saja ketika dilaksanakan salat ia tidak ikut salat. Qala haddatsana Muhammad Muthanna qala haddatsana Ibnu Abi Adi wa Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Abi Adi As-Sulami An ibni Aun wa Abdul ibn Aun. An Muhammad wa Muhammad bin Sirin. Akhu Hafsah binti Sirin. Qala qalat Ummu Atiyah, umirna an nakhruja. Fanukhrija al-huyyab wal-awatiq wa dawati al-khudur. Qala ibn Aun, awil awatiq dawati al-khudur. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. Dari Muhammad Sirin, beliau berkata, Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami diperintahkan untuk keluar di hari Id, keluar dari rumah kami dan menghadiri acara Id. Bahkan fanukhrijal huyad wal awatiq, kami keluar dan kami mengeluarkan wanita-wanita yang haid dan awatik dawati khudur dan gadis-gadis yang dari tempat pingitan mereka. Kami semuanya keluar, kaum wanita semuanya keluar. Ibn Aun mengatakan, atau ragu-ragu dalam kalimat al-awatik dawati khudur, sekarang beliau mengatakan al-awatik dawati khudur. Dawati khudurnya sifat untuk awatik. Kemudian kata Rifa Ammar Hiyad, atau kata Ummu Atiyah, adapun kaum wanita yang haid, fayashadna jamaat muslimin wa da'watahum, wa yatazirna musallah. Mereka ikut menyaksikan jamaat kaum muslimin dan dakwah mereka. Wa yatazirna musallahum. Hanya saja ketika salat, mereka menjauhi tempat salat kaum muslimin. Itu tidak ikut salat bersama mereka. Sama dengan hadis sebelumnya. Hanya sebelumnya diriwayatkan oleh Hafsah binti Sirin dan di bab yang ke-21 perawinya adalah Muhammad bin Sirin rahmatullahi alaihim. Kita cukupkan subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.